akan jauh dari rumah tersebut, sebabkan malaikat yang dimaksudkan di sini adalah malaikatur rahmah. Oleh karena itu, maka kita berhati-hati dari fitnah tussuar, fitnah gambar, dan juga fitnah yaitu anjing, memelihara anjing dari rumah atau suatu rumah tertentu. Karena gambar dan anjing itu adalah perkara yang besar, walaupun kebanyakan atau sekarang di zaman sekarang kebanyakan kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum meremehkannya. Naam, terkhusus anjing, barang siapa yang yaitu memeliharanya, maka akan berkurang setiap hari 2 qirat dari pahala yang dimiliki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yaghtana qalban illa kalba mashiyatin aw saydin naqasa min ujurihi kulla yawmin qiratan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara anjing kecuali untuk anjing peternakan atau menjaga atau anjing berburu, maka akan berkurang dari pahalanya 2 qirat, yaitu 2 seperti 2 gunung yang besar. Maka di sini menunjukkan bahwasanya berbahayanya dari hal tersebut, dan terkhusus masalah gambar atau foto yang mana bukan untuk keperluan yang darurat, yang didaruratkan dalam permasalahan hajah yang dibutuhkan. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alladziina yudahuuna bi khalqillah." Sesungguhnya manusia yang paling keras nanti azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menciptakan atau menggambar atau membuat patung seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menentang atau yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sangat keras menunjukkan bahwasanya orang yang paling keras nanti azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menciptakan dengan cipta sebagai penandingan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sangat keras, bahkan dalam hadis yang sangat lebih jelas dari hal ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling keras nanti azabnya di hari kiamat adalah para tukang gambar atau tukang foto. Maka dengan ini menunjukkan bahwasanya jangan meremehkan permasalahan ini. Jangan meremehkan permasalahan ini walaupun dengan tujuan yang mungkin kita anggap suatu perkara yang tidak apa-apa. Anak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat yaitu mengancam dalam permasalahan ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilaknat orang-orang yang melakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih min hadits Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa an thamanid dam wa mahril baghi wa la'anal musawwirin." Kata Rasulullah, kata Abi Juhaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan anjing dan hasil penjualan darah dan mahar para pelacur, dan juga melaknat para tukang gambar atau tukang foto. Maka di sini sangat keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para pelaku yaitu yang menggambar, naam, yang mana mereka melakukan penggambaran atau tukang foto yaitu terhadap makhluk ini. Bahkan dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang paling zalim di bawah kolong langit ini. Di bawah kolong langit ini mereka lah orang-orang yang paling zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, hadis al-Qudsi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimatullah alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqi." Siapakah yang paling zalim keberadaannya dari orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku, orang-orang yang membuat gambar yang mana itu menyerupai ciptaan Allah, yang mana mereka membuat patung yang mana patung itu seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang paling zalim dari kezaliman yang mereka lakukan di permukaan bumi ini. Dan ternyata wahai saudara-saudaraku muslimin, ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan baik kita semua sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya min hadis ketika Ali radhiyallahu taala anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu urusan beliau, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, "Alla tad'a suratan illa tamastaha wa la qabran musyrifan illa sawaitaha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu meninggalkan suatu gambar yang kamu lihat kecuali kamu potong gambar tersebut, kamu hilangkan gambar tersebut, dan tidaklah kamu lihat kuburan yang diagungkan, yang ditinggikan, dimuliakan kubur tersebut kecuali kamu ratakan." Di sini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk apabila seseorang melihat gambar untuk menghilangkan bentuk gambar makhluk hidup tersebut supaya tidak terjadi kemaksiatan kerusakan di permukaan bumi. Bahkan para ulama rahmatullah alaihim menjelaskan hadis tersebut bahwasannya di sini menunjukkan ada kaitan yang sangat erat antara gambar atau foto dengan kesyirikan, dengan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah yang disebutkan di antara hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menggambar atau memfoto makhluk hidup karena merupakan wasilah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra." Kata Allah Subhanahu wa taala dan menukilkan perkataan kaum Nabi Nuh yang kufur kepadanya. Mereka mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum, dan mereka mengatakan jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian yang banyak demi untuk menyambut seruan Nuh alaihi salam. Wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra, dan jangan kalian meninggalkan lima nama-nama orang-orang soleh ini di dalam kalian beribadah kepadanya karena demi untuk menyambut seruannya Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat tersebut di dalam surat Nuh yang kita menghafalnya, beliau mengatakan, "Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini adalah nama-nama sekelompok laki-laki orang-orang saleh dari kalangan Nabi Nuh. "Falamma halaku," tatkala mereka semua telah meninggal, "awha syaitanu ila qaumihim," maka syaitan membisikkan kepada kaum lima orang ini yang mereka tinggalkan, "Anamsibu ila majalisikum alladhi kanu yajlisuna fiha amsaban," untuk kalian menjadikan kenang-kenangan kepada di majelis-majelis kalian yang kalian berkumpul di dalamnya dengan membuat patung gambar sebagai kenang-kenangan terhadap orang tersebut. Naam. Ini amsabat fa'alu wa lam tu'bad. Fa'alu wa lam tu'bad, maka mereka wasammuha bi asma'ihim, dan setiap patung-patung tersebut mereka menyebutkan nama-namanya. Inna ma fulan inna ma waddan inna suwa'an ya ghutha wa ya uqa wa nasra. Mereka menyebutkan menggambar atau membuat patung orang-orang tersebut, dan mereka sebut dan mereka letakkan di majelis-majelis yang mereka berkumpul dengannya, maka mereka membuatnya dalam keadaan mereka tidak yaitu menyembah pada saat itu. Hatta idza halaku wa nusiyal ilmu fa'ubidat, maka tatkala mereka telah meninggal generasi awal yang membuat patung tersebut, yang membuat majelis-majelisnya untuk mengenang patung-patung orang soleh tersebut, tatkala mereka yaitu telah meninggal dan ilmu semakin berkurang dan ilmu dilupakan, maka disembahlah mereka. Disinilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla tad'a suratan illa tamastaha wa la qabran musyrifan illa sawaitaha." Ada kaitannya antara gambar atau patung atau apapun namanya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekedar kenang-kenangan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat tegas dan keras untuk menjauhkan diri kaum muslimin umatnya dari masalah gambar, dari masalah patung, karena ini merupakan suatu hal yang merupakan dosa besar, bahkan wasilah kepada kesyirikan, na'am, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ذكرت عندما هاجرت الى الحبشه رات كنيسه يدب اليوم ام سلمة menceritakan ketika beliau hijrah ke negeri Habasyah. Naam, melihat ada gereja di dalamnya yang mana gereja tersebut banyak gambar dan patung dalamnya, dan mereka memuji megahnya gereja tersebut. Maka dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mendengarnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulaika idza mata fihim rajulus salih aw abdus salih bana wala qabrihi masjidan wa sawwaru bitilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah suatu kaum apabila ada orang saleh yang meninggal di antara mereka, atau hamba yang saleh yang meninggal di antara mereka, maka mereka membangun di atas kuburannya, mereka membangun di atas kuburannya masjid, dan mereka menggambar foto-foto, menggambar orang tersebut di dalam gereja tersebut mereka, maka merekalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan di sini bahwa suatu faedah, bahwasanya menggambar atau memfoto adalah wasilah kepada kesyirikan, kepada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan hadis ini secara tegas bahwa orang yang melakukan itu merupakan sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan yang dia lakukan. Dengan ini kita mendapatkan faedah bahwasanya berprofesi terhadap perkara ini, yaitu membuat kuburan di atas orang soleh atau membuat kubur masjid di atas orang soleh, profesi yang kemaksiatan walaupun tujuannya untuk ibadah, dan juga profesi membuat patung atau menggambar patung atau memfoto patung makhluk hidup merupakan profesi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita waspada, jangan sampai seluruh apa yang kita lakukan yang kita menganggapnya baik, namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala menyebabkan terjatuh pada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada dosa, dosa besar. Wallahu alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwani fi din, saudara-saudara kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya apabila mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan dan perbuatannya, pasti mereka akan dapatkan hidayah. Naam. Dan mengancam bagi siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalannya selain kaum mukminin, maka pasti Rasul sallallahu subhanahu wa taala akan menyimpangkan ke mana dia menyimpang dan akan masukkan dia ke dalam jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian, maka kalian pasti akan mendapatkan hidayah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka akan kami palingkan dia ke mana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam. Di sini menunjukkan bahwasanya kita di dalam beragama, kita di dalam berkeyakinan, di dalam beramal adalah kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan para salaf, pemahaman salafus saleh. Dalam masalah ini kita bisa melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala sangat-sangat menjauhi perbuatan demikian. Mereka sangat takut untuk membuat ciptaan, membuat patung atau gambar yang seperti makhluk hidup yang bernyawa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzamu mimman mimman dzaba yakhluqu khalqi fal yakhluq dzurratan aw habatan aw sya'iratan." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling zalim dari hamba-hambaku daripada orang-orang yang membuat atau menciptakan seperti ciptaanku, yaitu yang menggambar atau yang membuat patung seperti ciptaanku yang bernyawa. Maka hendaklah, kata Allah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka hendaklah mereka menciptakan habbah, yaitu menggambar habbah, yaitu biji-bijian atau pohon-pohonan, atau syairatan, yaitu makhluk yang tidak bernyawa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas bahwasanya yang dibolehkan di dalam menggambar atau membuat patung atau apapun namanya, yaitu apa-apa yang tidak bernyawa. Kita menggambar pemandangan, kita menggambar pepohonan, kita menggambar bangunan-bangunan yang tidak bernyawa, maka ini yang dibolehkan oleh syariat bagaimanapun namanya. Maka entah itu dengan fotografer, dengan foto kamera, atau dengan pena atau tulisan dan seterusnya, maka Allah membolehkan ini dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama. Naam. Dan sebelum kita tutup, mungkin di sana ada yang berdalilkan bagaimana dengan keberadaan para ulama yang masuk di dalam televisi, yang ada gambar fotonya bertebaran, yang bisa dilihat di internet. Maka kita jawab, maka dijawab bahwasanya yang pertama, kita beragama adalah dengan melihat dalil, dengan melihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan melihat sosok dan ketokohan. Karena inilah agama yang Allah didik untuk umatnya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah asyahid." Bentuk pendalilan bahwasanya kita kewajiban yang pertama adalah yaitu mempelajari ilmu, yang mana ilmu itu adalah mempelajari Islam, agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahmatullah alaihi, ketika mensarah hadis tersebut, mensarah kitab beliau, yaitu di sini suatu pendalilan yang sangat tegas bahwasanya kita di dalam beragama, di dalam mempelajari Islam, kita sangat-sangat diwajibkan untuk tidak taklid, untuk tidak ta'assub kepada sosok dan kepribadian siapapun kecuali kepada dalil. Apabila dalil sesuai dengan perkataan orang atau fulan atau alan, maka kita mengambilnya. Namun jika sebaliknya, perkataan dalil bertentangan dengan perbuatan fulan atau perkataan fulan, maka kita tidak mengambilnya. Karena kita beragama dengan ma'rifatu dinil islami bil adillah. Oleh karena itu, maka penting bagi kita di dalam mempelajari, bukan dengan melihat sosok, walaupun kita menghormati dan memuliakan. Karena agama ini lebih mulia daripada ketokohan, daripada kesosokan, daripada kewibawaan seseorang. Kata Rasulullah SAW, "La yamna'anna ahadakum haibatur rajul ayyakula bihaqqin idha ra'aw sami'ahu." Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian terhalangi dari kewibawaan seseorang, ketokohan seseorang, untuk dia mengatakan kebenaran apabila dia melihat atau mendengarnya. Kemudian yang berikutnya, jawaban yang berikutnya bahwasanya al-haqqu yu'rafu bil-rijal, al-haqqu yu'rafu bidalil, la wala wa al-haqqu yu'rafu bidalil, bahwasanya kebenaran itu dikenal, yaitu ar-rijal yu'rafu bil-haqq wa la haqqu yu'rafu bir-rijal, bahwasanya kebenaran itu dikenal dengan dalil, bukan kebenaran itu dikenal dengan sosok. Nah, maka ini kita beragam dengan tersebut, bukan kita melihat banyaknya orang yang masuk dalam televisi dengan tokoh-tokoh. Boleh jadi di sana ada belum tersampaikan dalil padanya, atau mungkin boleh jadi di sana hal-hal yang lainnya. Namun bukan berarti kita berdalilkan dengan ketokohan, kesusukan, namun kita berdalilkan dengan dalil yang dalil berbicara sangat jelas. Rasulullah SAW mengatakan demikian, bahwasanya musawwirun, para tukang gambar, tukang foto, yang mana hal tersebut adalah hal. Adapun jika ada ulama yang masuk dalamnya, maka ini boleh jadi keijtihad beliau. Apabila dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Apabila beliau benar, maka dia dapat dua pahala. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Namun kita melihat dalil yang sangat jelas. Al-musawwirun, tukang gambar, tukang foto, sangat jelas dalam penjelasan tersebut. Oleh karena itu, ikhwan fid din, maka yang lebih tenang bagi kita adalah kita meninggalkan hal-hal yang meragukan bagi diri kita dan menjauh dan pergi kepada hal-hal yang tidak meragukan diri kita. Da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Na'am. Ini, tinggalkan apa yang meragukan kamu dan lakukan apa yang tidak meragukan dirimu. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bisa untuk tetap istiqamah na'am di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melihat jumlah dan sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Karena kalau kita melihat itu di zaman Imam Ahmad rahimatullah alaihi, di zaman Imam Ahmad rahimahullah, ketika fitnanya Al-Qur'an itu makhluk, tidak ada yang mengikuti Imam Ahmad rahimahullah kecuali sedikit segelintir, bahkan sahabat-sahabat beliau dari kalangan para ulama terjatuh dalam permasalahan itu. Sisa sendiri Imam Ahmad rahimahullah di dalam penjara mempertahankan keyakinan beliau di saat manusia banyak mayoritas, bahkan sahabat-sahabat beliau tergelincir dan terjerumus di dalam fitnah yang dahsyat tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menolong Imam Ahmad dengan kekokohannya dan keistiqomahannya di dalam memegang dalil, bagaimanapun orang-orang terjerumus dan tergelincir dengan melihat banyaknya yang terikut dalam fitnah tersebut. Oleh karena itu maka kita pun demikian, kita tetap kokoh dan istiqomah bagaimanapun keberadaan manusia sudah tergelincir dalam permasalahan ini, bahkan lebih parahnya bermudah-mudahan sehingga mereka terjatuh dan terjatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء